sambal hen ying ying. Kilang kilang tuarejo nepokin apa? Kedo ane rasa yang tiang ken embok mendap mendap embok nemenin tiang. Yang kosan untuk beli nemalu ulian tiang sentain rasa yang tresna adi marem among norahang akito di subane tiang ngelaku nangang tangan coba terasa nemboke kapining pada wekan tiang apa sih mekelo mengantosan tiang marah pesan mademenan ngajak timbale di sekolah tersenan tiangnya sedak membunga-bunga yening subatita yang widi iraga sinakal matamu ya diastun jurang aneh ngalangi sampun nanggo menyeselin dewek liru bintang nur langit teh untuk pilih angin ngilurin tiang malu ulian tiang sentain rasa yang tresna adi marem ambong orang akeko di subane tiang ngelaku nangang tanam subat tresna nembok kapining pada wekan tiang apa sih makalo mengantosan tiang marah pesan mademenan ngajak timbale di sekolah tresnan tiangnya sedak mabunga-bunga yening subuh daya windi iraga sinakal matamu ya diastun jurang aneh ngalangin sampun nambok menyeselin dewek liu bintang dua langit untuk pilih angin nyilorin.